Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Diriku yang aku rasakan, saat ku datang dan berdoa padanya, yang ku dapatkan